بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan dars nahwu kita pada kitab At-Tuhfatul Usuliyah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyinggung sedikit tentang tanda-tanda isim, dan juga kita telah mengetahui bahwasanya jika ada kata yang ia bisa menerima satu tanda dari tanda-tanda isim, maka bisa dipastikan kata tersebut adalah isim, apalagi jika memang terdapat beberapa tanda-tanda tersebut. Ya, kemudian kita lanjutkan. Qala asy-Syari rahimahullah, walamma kanat huruful jarri min alamatil ismi dzakaral musannifu jumlatan minha wa kana haqquha an tudzkara fi mahfudhatil asma. Maka tatkala huruf-huruf jar, huruf-huruf khafad itu merupakan suatu tanda isim, suatu ciri isim. Di sini musannif menyebutkan beberapanya di antara huruf-huruf jar tersebut. Wa kana haqquha an tudzkara fi mahfudhatil asma, maka sekiranya huruf-huruf ini, huruf-huruf jar itu lebih berhak untuk disebutkan pada bab mahfudhat, mahfudhatul asma atau majrurat. Nah, kita tahu bahwasanya al-khafdu adalah ibarah al-kufiyin, sedangkan al-jar adalah ibarah al-basriyin. Baik, di antara huruf-huruf tersebut, fa'awwaluha min bikasril mimi. Ada huruf min. Min memiliki makna, di antaranya litab'id, ini untuk menunjukkan sebagian. Min di sana beberapa banyak makna yang dimiliki huruf min ini. Namun di antara makna minnya ada litab'id yang menunjukkan sebagian, bagian. Wasani ila, min artinya dari. Wasani ila artinya ke atau menuju. Wasalis an, ketiga an, dari atau tentang. Wa misaluha qauluka ramaitus sahma 'anil qausi. Contoh adalah ucapanmu, aku melempar anak panah. Ramaitu as-sahma, aku lempar anak panah, 'anil qaus, dari busurnya, 'anil qausi. Arabi' ala, ini di atas. Wa mithaluha qauluka, contohnya ini ucapanmu, raqibtu 'alal farasi, aku menaiki kuda, aku mengendarai di atas kuda. Al khamisu fi, artinya di atau di dalam. Wa mithaluha qauluka, contohnya al ma'u fil quzi, gelas itu di dalam cangkir. As-sadisu rukba. Rukba di sini bisa diartikan terkadang. Juga di antara makna lain dari rukba itu litaklil au litaksir, bisa menunjukkan kebanyakan atau sedikit saja. Makanya bisa jadi kita artikan, bisa jadi terkadang. Rubba amalin sogirin tukat biruhunnya, terkadang atau banyaknya amalan yang kecil itu menjadi besar nilainya karena suatu niat. Warubba amalin kabirin tusok biruhunnya, dan betapa banyak amalan yang besar namun nilainya menjadi kecil karena disebabkan niat. Bisa diartikan terkadang atau betapa banyak atau betapa sedikitnya, seperti itu. Bidhammir ra'i wa fathil ba'i al-musyaddadah, yakni dikasih tasdid ba'nya. Wa misaluha qauluka, contohnya adalah ucapanmu, rubba rajulin karimin laqitu. Bisa kita artikan banyak atau sedikit. Betapa banyak aku bertemu seorang yang dermawan, atau sedikit kali aku menemukan orang yang dermawan. Laki itu aku berjumpa, menjumpai. Atau kadang sekali, terkadang aku menemui seorang yang dermawan. Taib as-sabi' yang ketujuh, alba. Wa misaluha qauluka marartu bi Zaidin, aku berpapasan dengan Zaid. As-samin yang kelapan, al-kaf, huruf kaf. Misaluha qauluka Zaidun kal asadi, Zaid seperti singa. At-tasi'u al-lam yang sembilan, huruf lam. Wa misaluha qauluka al-ma'u li Zaid, al-malu li Zaidin, harta itu miliknya Zaid. Alba dengan al-kaf seperti al-lam, miliknya atau punya. Al-ashir 10, wawul qasam, ini waw, huruf waw yang dipakai untuk bersumpah. Wa misaluha qauluka wallahi la astahidanna, contohnya ucapanmu, demi Allah aku akan bersungguh-sungguh. Yang ke-11, ba al-qasam, ba'ul qasami. Wa misaluha qauluka uqsimu billahi la ukrimannaka, aku bersumpah dengan nama Allah aku akan memuliakan. Yang ke-12, ta'ul qasami, huruf ta yang dipakai untuk sumpah. Wa misaluha qauluka tallahi la usahibul asyrara, demi Allah aku tidak akan berteman dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk. Baik, itu dia dari huruf-huruf jar. Fahadihil kalimatul madhkuratu ba'da hurufil jarri asma'un, maka kata-kata yang barusan saja disebutkan setelah huruf jar, Zaidin uqsimu billah, maitu anil qaus, itu huruf-huruf yang setelah huruf jar, isim, kata yang setelah huruf jar, maka bisa dipastikan adalah suatu isim. Bidalili dukhuli harfil jarri alaiha, dengan dalil bahwasanya huruf jar masuk padanya. Baik, wa sayatil kalamu ala hurufil jarri fi akhiril kitabi insyaallah, dan akan datang penjelasan tentang huruf jar ini pada akhir kitab. Kayak di sini kita belajar tentang apa dulu itu isim, apa itu dulu itu fiil, apa itu huruf, kemudian tanda-tandanya. Baru nanti disebutkan kata-kata apa saja yang nanti dia itu marfu, kata-kata apa saja yang nanti dia mansub, kata-kata apa saja yang nanti dia jar. Jadi jar terakhir. Insyaallah nanti kita akan bertemu lagi dengan pembahasan huruf jar di akhir kitab insyaallah taala. Taib, tanbihat. Nah, beberapa peringatan. Al-awwalu yang pertama, huruful qasami min hurufil jarri. Ini huruf qasam, huruf sumpah, itu masuk dalam kategori huruf jar juga. Wa innama afradahal musannifu liyu'lama annal qasama ay al-yamina ya'ni al-halafa. Ini semua satu makna. Namun hanya saja musannif di sini menyendirikan, menyebutkan huruf qasam, kan? Wa huruful khafdi kada wa kada, wa huruful qasami wa hiya al-wawu wal-ba'u wa-ta. Disendirikan penyebutannya agar diketahui bahwasanya namanya al-qasam, sumpah, al-yamin juga sumpah, yakni al-halaf juga sumpah. Nah, itu. Ana kurang paham, kurang tahu apa bahasa Indonesianya selain kata sumpah. Kalau di bahasa Arab banyak, ada al-qasam, ada al-yamin, ada al-halaf. Tiga. Kalau di bahasa kita, ya maknanya cuma satu, sumpah semua. Taib, la yata'atta illa biha. Qalahu al-Kafrawi. Mohon di sini disebutkan sendiri agar diketahui bahwasanya juga huruf qasam itu tidak akan datang, tidak akan disebutkan kecuali bergandengan dengan isim. Taib, asani. Peringatan yang kedua, qad tajtami'u fil ismi alamatani aw aktsara. Terkadang pada satu isim itu ada dua alamat, ada dua tanda atau bahkan lebih banyak. Nahu dhahabtu ila ad-darsi. Aku pergi belajar. Kata ad-darsi. Fad-darsi ismun bidalili dukuli harfil jarri alaihi, karena ada huruf jarnya yaitu ila. Wa dukulil alifi wal lami alaihi, ada alif lamnya juga. Ad-dar wa wujudil khafdi fi akhirihi, ada kasrohnya. Fit ilad darsi. Fahadihi salasu alamatin, maka ini sudah ada tiga tanda. Wa kullama izdadat al-alamatu izdada yaqinu talibi fil hukmi alal kalimati bi annaha ismun. Baik, maka bisa dipastikan setiap bertambah alamat isim, maka bertambah pula keyakinan seorang yang belajar bisa menghukumi kata tersebut adalah isim. Fil hukmi alal kalimah, bisa menghukumi bahwasanya kalimat tersebut bi annaha ismun, adalah isim. Ats-tsalitsu arafna annahu qad yajtami'u fil kalimati akthar min alamatin. Kita sudah tahu bahwasanya terkadang satu kata itu lebih banyak dari satu ciri yang bisa dikenali. Lakin hunaka ba'dul alamati la yumkinu abadan an tajtami'a ma'a ghairiha. Kita ketahui bahwasanya terkadang satu kata ada beberapa tanda yang satu kali tergabung dalam kata tersebut. Namun di sana juga ada tanda-tanda yang tidak mungkin digabungkan. Jadi kalau sudah ada ini, mesti tidak ada itu. Kalau sudah ada itu, mesti tidak ada ini. Katanwini wal alifi wal lam. Seperti contohnya, halnya, tanwin, dan juga al. Takulu, engkau katakan, rokibtu ala farosin. Aku mengendarai di atas kuda. Aku mengendarai kuda. Aku menaiki kuda. Ala farosin. Bit tanwini. Dengan tanwin. Fa idza adkhalta alaihi al alif wal lam, kalau engkau masukkan alif dan lam, wa qulta raqibtu alal farasi, hadzafta at tanwina, maka engkau hapus tanwinnya karena sudah ada alnya. Pahami? Jadi tidak mungkin bergabung alif lam dengan tanwin, tidak mungkin bergabung. Tapi kalau yang lain masih ada kemungkinan menjadi satu, bergabung tandanya dalam satu kata. Namun untuk alif, lam dan juga tanwin, la tidak bisa, sama sekali tidak bisa digabungkan. Kalau sudah ada alif lam pada suatu kata, tidak boleh ditanwin. Kalau misalnya pakai tanwin, maka tidak boleh dimasuki oleh alif lam. Terserah kita mau pakai yang mana. Tentunya masing-masingnya ada makna tersendiri. Ar-rabi', kemudian yang keempat, tanbih yang keempat, ulima min qawlina fi bidayatid darsi famata ra'aita fil kalimati alamatan min hadhil alamati aw kanat takbaluha hakamta 'alaiha bi annaha ismun. Kita sudah tahu bahwa pada permulaan dars, di awal-awal dars ada suatu ucapan, maka ketika engkau mendapati satu alamat pada suatu kata atau kata tersebut menerima alamat-alamat itu, engkau bisa menghukumi bahwasanya itu adalah suatu isim. Innal kalimata ala kismaini. Nah, yang namanya kata itu terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, kismun. Wujidat fihi alamatul ismi. Ada macam kata yang didapati tanda isim padanya. Artinya memang sudah ada pada kata tersebut, ada, otomatis ada, yang pasti ada tanda isimnya. Min, contoh, kazaidun. Ip, kazaidun, zaidun. Min qaulika hadza zaidun. Dari ucapanmu engkau mengatakan ini adalah zaid. Fahada taqulu fihi zaidun ismun. Maka engkau katakan zaid adalah suatu isim. Liwujudi alamatil ismi fihi. Karena adanya tanda isim pada kata zaidun. Wahia at-tanwinu fi akhirihi. Yaitu tanwin di akhirnya. Wahadal kismu huwal aksaru. Nah ini, macam kata yang ini, itu adalah banyak, mayoritas yang kita dapati. Jika dalam suatu jumlah, maka tentunya kata, macam kata ini yang paling banyak kita temui. Itu macam yang pertama. Kemudian macam yang kedua, waqismun la yujadu fihi alamatul ismi. Ada juga kata yang tidak menerima alamat isim. Tidak bisa pakai tanwin, tidak bisa pakai alif lam, tidak bisa juga dikasih kasrah. Ada kata yang seperti itu. Walakinnahu yakbaluha. Namun kata ini bisa menerima alamat isim tersebut, namun tidak bisa didapati tandanya. Nahu kalimati hadza. Contohnya kata hadza. Nah itu berarti di sini hadza itu adalah isim, namun tidak ditemui, tidak dijumpai tandanya. Minal misalil mutaqaddam. Bagaimana contoh yang telah berlalu. Fa innaha la yujadu fiha ayyu alamatin min alamatil ismi as-sabiqah. Karena tidak didapati satu tanda pun dari tanda-tanda isim yang sudah kita lewati. Fahadal ismu taqulu fihi kalimatu hadza ismu. Namun pada kejadian ini engkau tetap mengatakan hadza, kata hadza adalah isim. Lianna taqbalu alamatan min alamatil ism. Karena hadza di situ itu menerima tanda-tanda isim. Wahia dukhuli har dukhuli dukhulu harfin min hurufil jarri. Taqulu sallamtu ala hadza. Namun dia bisa menerima tanda isim tersebut walaupun katanya sendiri tidak ada tanda isim padanya. Beda dengan yang pertama, zaidun jelas ada tanwin. Tapi kalau hadza tidak ada sama sekali tandanya. Namun dia bisa menerima tanda tersebut. Seperti yang kau mengatakan salamtu ala hadza. Aku memberikan salam pada ini. Maksudnya ini ya tergantung siapnya, siapa yang dimaksud di situ. Imam itu kepala sekolah atau orang yang ada di sampingnya atau siapa saja. Tergantung sang al-mutakallim, orang yang berbicara. Baik, barakallahu fikum. Dengan ini kita sudah mengetahui dengan jelas apa itu isim dan juga tanda-tandanya. Di mana juga ada disebutkan huruf qasam. Huruf qasam juga berarti masuk dalam kategori huruf jar, itu juga termasuk tanda isim. Jelas? Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjut pada perkara yang kedua. Kalau tadi perkara yang pertama tanda-tanda isim, sekarang alamatul fi'li. Alamatul fi'li, tanda-tanda isfir. Qala al-musannif, wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'it ta'nisis sakinah. Ini tanda-tandanya fi'il. Kalau ada tanda ini dan fi'il diketahui dengan qad, ada kata qad, qad qamatis shalah. Wasin, ada kata sa, saufa ta'lamun. Ada sin juga, ada saufa. Itu kan saufa ta'lamun. Fasanu yassiruhu lil yusra. Ada sinnya. Oh, berarti setelahnya fi'il. Kalla saufa ta'lamun. Oh, berarti ta'lamun fi'il. Wa ta'it ta'nisis sakinah. Ada ta' yang disukun, yang menunjukkan atas ta'nis. Ini mu'annas, perempuan. Lawannya mudzakkar, lawannya tadzkir. Ini tanda-tanda fi'il. Ada qad, ada sin, ada saufa, dan tak yang disukun. Kemudian syarahnya, aku lu yatamayyazul fi'lu an akhawaihi al-ismi wal-harfi bi'alamatin kasira. Fi'il terbedakan dari dua saudaranya, itu saudara yang lain, isim dan juga huruf, dengan ciri yang banyak. Sama seperti di awal ketika kita baru masuk alamatul isim, yatamayyazul isma, yatamayyazul ismu an akhawaihi al-fi'li wal-harfi. Sekarang al-fi'lu an akhawaihi al-ismi wal-harfi. Zakarul musannifu minha arba'an. Musannif di sini menyebutkan empat tanda dikenali suatu fi'il tersebut. Al-awwalu qad, as-saniyatu as-sin, sa, as-salisatu saufa, kata saufa, ar-rabi'atu ta'ut ta'nisi as-sakinatu, ta' ta'nis yang menunjukkan ta' sukun, yang menunjukkan atas ta'nis. Ini perempuan. Wa hadhil alamatu minha ma yakunu fi awalil kalimah ka qad wasin wasaufa, wa minha ma yakunu fi akhiril kalimah kata ittanisis sakinah. Nah, alamat-alamat ini ada yang letaknya di awal kata qad, sin, saufa, letaknya di awal. Ada juga yang di akhir, seperti tak, ta'nis, astakin. Sama seperti isim ya ikhwan. Jika di mana huruf khafad dan juga alif lam itu ada di awal isim, sedangkan tanwin dan al-khafdu itu sendiri ada di akhir isim. Ini sekarang ada yang di awal fi'il, ada yang di akhir fi'il. Sama, cuma nanti tandanya berbeda. Famata ra'aita fil kalimati alamatan min hadhihi al alamati aw kanat takbaluha hakamta 'alayha bi annaha fi'l, bi annaha fi'lun. Sama seperti isim. Jika engkau mendapati salah satu tanda dari tanda-tanda fi'il atau ia bisa menerima tanda tersebut, engkau bisa menghukumi bahwasanya kata tersebut adalah suatu fi'il. Fa'amma qad, adapun qad, fa'innaha alamatun tadkhulu 'alal madhi wal mudari'i. Ah, contoh qad di sini maka tanda fi'il yang masuk terhadap fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Fa'in dakhalat 'alal madhi dallat 'ala ahadi ma'nayain. Kalau misalnya dia masuk pada fi'il madhi, itu menunjukkan salah satu dari dua makna. Artinya kalau masuk pada fi'il madhi, berarti qad ini bisa jadi ada dua maknanya. Tinggal kita tentukan salah satunya yang mana. Dan sesuai siap dan konteks kalimat yang ada. Ahaduhuma at-tahqiqu. Yang pertama, makna qad ini untuk penetapan. Menetapkan. Tahai tahqiqu wuqu'il fi'li, itu menetapkan terjadinya suatu fi'il tersebut. Terjadinya suatu kata kerja tersebut. Nahu qad safara Aliun. Sungguh Ali telah safar. Nah, itu kan artinya sungguh. Jadi dia sudah menetapkan di situ bahwasanya Ali telah safar. Dia sudah pastikan Ali telah bersafar. Kalau masuk pada fi'il madi, safara itu fi'il madi. Fi'il mudhari-nya yusafiru. Wa qauluhu ta'ala, contohnya dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang mukminun, orang-orang yang beriman. Nah, itu qad, sungguh. Betul keberuntungan untuk orang-orang yang mukmin. Faqad harfu tahqiqin, maka qad di situ adalah huruf yang menetapkan, memastikan. Wa kullu min safara wa aflaha fi'lun madin. Safara dengan aflaha itu fi'il madinya. Bidalili dukhuli qad alaihi. Dari mana kita tahu bahwasanya itu fi'il? Karena ia dimasuki qad. Ada qad sebelumnya. Wal makna tahaqqaqa safaru aliyin wa falahul mu'minin. Artinya maknanya tahaqqaqa, terjadi, sudah terjadi, betul-betul terjadi safarnya Ali dan keberuntungannya orang-orang mukminin. Itu qad jika masuk pada fi'il madhi. Makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, at-taqrib. Ini mendekati. Pendekatan. Tadi penetapan, sekarang pendekatan. Contohnya, ai taqribu wuqu'il fi'li, ai dekatnya terjadinya suatu fi'il tersebut. Nahu qad qamatis salatu. Ketika seorang mengumandangkan iqamah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Artinya telah dekat ditegakkannya salat. Telah dekat waktu sholat. Artinya telah dekat. Ya, ini sudah mau dilakukan. At-taqrib. Faqad harfu taqribin. Nah, beda sama yang pertama tadi. Qad adalah harfu tahqiq. Kalau qad di sini. Harfu taqrib. Wa qama fi'lun madin. Fi'l madinya qamat. Qama. Bidalili dukhuli qad alaihi. Wal makna koruba, itu kan koruba waktu qiyamiha, yakni maknanya telah dekat waktu ditegakkannya sholat. Qad qamatis sholat, harfu taqrib. Jadi bisa kita yang di sini sholat jika masuk pada fi'il madhi, ya dia di dua makna. Yang pertama untuk Dua untuk tafkid. Qad jika masuk pada fi'il madi menunjukkan dua makna ini. Jadi nanti kita bisa ketika menerjemahkan suatu kitab kita mendapati qad masuk pada fi'il madi. Oh, berarti maknanya antara dua ini. At-tahqiq atau at-taqrib. Penetapan atau pendekatan. Ini menetapkan telah terjadi suatu fi'il. Ini memiliki makna bahwasanya suatu fi'il tersebut telah dekat untuk dilaksanakan. Qad qamatish shalah. Itu tadi qad kalau masuk pada fi'il madi memiliki dua makna. Wa in dakhalat 'alal mudhari'i dallat 'ala ahadi ma'nayaini aidan. Nah, kalau misalnya masuk pada fi'il mudhari' itu menunjukkan salah satu dari dua makna pula. Aidan juga. Ahaduhuma, salah satunya at-taqlil. Ini terkadang atau sedikit. Ai taqlilu wuqu'il fi'li, yakni sedikitnya terjadi suatu fi'il. Nah, nahwu, kita baca contohnya. Qad yanjahu al-kasulu. Terkadang orang yang malas berhasil sukses. Qad yanjahu al-kasulu. Terkadang orang yang malas itu sukses. Orang yang malas itu berhasil. Maka di situ artinya terkadang. Wa qad yajudu al-bakhilu, dan sedikit sekali terkadang orang yang bakhil menjadi orang yang jawad, orang yang dermawan, membagikan hartanya. Sedikit sekali kan orang yang bakhil membagikan harta mereka menjadi orang yang dermawan. Sedikit sekali. Makanya di situ jangan sampai kita artikan seperti yang ada di fi'il madi. Qad yanjahu al-kasulu, sungguh telah berhasil orang yang malas. Salah. Karena ini masuk pada fi'il mudhari. Maka harus diperhatikan maknanya. Di sini menunjukkan atas at-taqlil, sedikit, terkadang. Faqad harfu taqlilin, maka qad di situ huruf yang menunjukkan sedikitnya. Wa kullu min yanjah wa yajud fi'lun mudhari'un. Maka yanjah, yajud itu fi'il mudhari'nya. Bidalili dukuli qad 'alaihi, karena bisa dimasuki qad. Wal ma'na yaqillu najahul kasuli wajudul bakhili. Maknanya sedikit kali keberhasilan orang yang malas dan kedermawanan orang yang bakhil, orang yang sekikir, orang yang kikir. Kemudian makna yang kedua at-taksir. Ini banyaknya atau sering. Itu makna qad jika masuk pada fi'il mudhari. Bisa jadi ia menunjukkan banyak atau sedikit. Kita baca contohnya. Ai taksiru wuqu'il fi'li. Banyaknya terjadinya fi'il tersebut. Sering. Qad yanjahul mujtahidu. Betapa banyak seorang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Ini baru betul. Banyak. Kalau tadi memang jarang, sedikit. Walaupun memang ada. Wa qad yajudul karim. Dan betapa banyak orang yang mulia itu dermawan dia. Beda kan artinya? Fa qad harfu taksirin. Maka qad di situ huruf taksir. Wa kullu min yanjah wa yajud fi'lun mudhari. Bidalili dukhuli qad 'alaihi. Ay yaksturu. Ini menunjukkan maknanya banyaknya keberhasilan orang yang bersungguh-sungguh dan dermawannya orang yang mulia. Ini baru makna yang betul. Kalau tadi memang walaupun ada, tapi itu sedikit. Ya, dipahami. Tanbihun. Nah, sini ada peringatan lagi. Qad yadkhulu harfu qad 'alal fi'lil mudhari' fayufidu at-tahqiqa. Nah, terkadang qad masuk pada fi'il mudhari' namun dia memberikan faedah at-tahqiq sama seperti faedahnya pada fi'il madi. Maka qad yadkhulu. Di situ qad apa maknanya Zidan? Qad yadkhulu. Ini qad yadkhulu. Yadkhulu fi'il mudhari. Makna yang mana dia pakai? Taklil atau taksir? Kalau taklil menunjukkan sedikit, taksir banyaknya, sering atau jarang. Di situ qad yadkhulu harfu qad. Qad masuk pada fil mudhari maka berfaedah at-taqid. Takut di situ apa maknanya? Yang mana? Dia kan masuk pada fil mudhari. Ya dahulu kan fil mudhari ya kan? Kira-kira menunjukkan makna yang mana dia? Yang pertama atau yang kedua? Taklil ya. Ah, saya rasa itu barakallahu fikum. Berarti artinya terkadang qad masuk pada fil mudhari maka ia memberikan faedah at-tahqiq, penetapan, sama seperti makna yang terjadi pada fi'il madi. Nahwu qawlihi ta'ala, contohnya firman Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah katakan sungguh kita telah melihat berbolak-baliknya wajahmu di langit. Ini ketika Rasulullah SAW beribadah kepada Rabb-nya, maka Allah Subhanahu wa taala mentakik memberikan pembenaran, sungguh kita telah melihat berbolak-baliknya wajahmu dari langit. Maka jangan kita artikan qad nara, nara fi'il mudhari, jangan kita artikan pada dua makna ini. Namun kita artikan pada makna seperti yang ada pada fi'il. Faqad fi hadhil ayah wa nahwiha harfu tahqiqin. Maka qad pada contoh ayat ini dan yang semisalnya itu hurufnya tahqiq, bukan huruf taklil atau takfir. Namun harfu at-tahqiq. Wa nara fi'lun mudhari' wal ma'na tahaqqaqat ru'yatuna taqalluba wajhika. Maknanya telah benar, telah terjadi ru'yatuna, penglihatan kami terhadap bolak-baliknya wajahmu dari langit sana. Dari sini kita tahu qad ternyata memiliki banyak sekali arti. Tinggal nanti kita ketika mendapati suatu jumlah, suatu kalimat, ketika kita ingin menerjemahkan, nah, maka perlu kita tinjau dia memakai makna yang mana. Masuk pada fi'il madi, berarti salah satu dari dua makna ini. Masuk pada fi'il mudhari, salah satu dari dua makna ini juga. Namun terkadang bisa jadi memakai makna yang ada pada fi'il madi at-tahqiq. Namun kan di situ sudah disebutkan qad yadkhulu, sangat sedikit sekali yang masuk pada fi'il mudhari namun memberikan makna tahqiq, sifatnya jarang. Taibu ammasin, adapun huruf huruf sa, huruf sin, fa innaha alamatun takhtassu bil mudhari, maka dia tanda yang khusus masuk saja pada fi'il mudhari. Kalau qad masuk pada fi'il madi, masuk juga pada fi'il mudhari. Nah, di sini sin hanya masuk pada fi'il mudhari saja. Wa tadullu ala at-tanfis. Apa itu at-tanfis? Wa huwa al-mustaqbalu al-qaribu. Ini akan dekat kejadiannya. Contoh, saya kumu Zaidun. Zaid akan berdiri. Berarti sedikit lagi. Sedikit lagi Zaid berdiri. Dekat sudah mau berdirinya Zaid ini. Ai fil mustaqbalil qarib. Dekat waktunya. Qala ta'ala sayaqulu sufaha'u minan nas. Orang-orang safih, orang-orang dungu dari kalangan manusia akan mengatakan, akan mengucapkan kada wa kada. Baik, maka sin harfu tanfis. Huruf tanfis. Fis mustaqbal al-qarib. Wa kullu min yakumu wa yakul fi'lun mudari'un bidalili dukulis sini alaihi. Maka yakum dan yakul itu fi'l mudari' karena ada sin padanya. Sekiranya kita sudah mengenali dua alamat dari dua dari alamat-alamat fi'l. Di antaranya qad. Ah, qad ini bisa masuk pada fi'il madhi dan juga fi'il mudhari. Dan jika sudah masuk, maka itu ada memiliki makna-makna. Dan yang kedua sin. Namun sin ini hanya masuk pada fi'il mudhari saja dan ada makna at-tanfis. Wa huwa al-mustaqbalul qarib. Ini sedikit lagi kejadiannya yang akan datang. Sampai di sini dulu, kita insyaallah akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya membahas dua alamat fi'il yang tersisa, yaitu saufa dan juga ta'nis as-sakinah. Fanaktafi bihadha al-mikdar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.